Halo warga desa Sukawedi, selamat datang di Do You See What I See? Do you see what I see? Do you see what I see? Cerita yang akan kamu dengar ini adalah pengalaman nyata dari para kontributor. Pastikan subscribe dan share channel ini sebagai bentuk dukungan kamu agar channel ini bisa terus memacu adrenalinmu. Sudah siap? Gunakan headset kamu untuk lebih merasakan sensasi pengalaman horor yang menegangkan. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neno. Kali ini saya mau melanjutkan cerita saya yang berjudul The Beginning. Banyak yang bertanya apakah rumah saya memang ada misteri di dalamnya. Apakah wanita yang saya lihat adalah penunggu rumah itu? Baik. Rumah itu sebenarnya dibangun sendiri oleh bapak saya. Bapak saya membeli sebidang tanah, lalu perlahan-lahan membangun rumah itu. Karena memang pekerjaan bapak saya adalah seorang kontraktor. Saya sendiri pindah ke rumah itu ketika saya berumur 4 atau 5 tahun. Saya lupa pastinya umur berapa, tapi yang jelas saat itu saya masih belum sekolah. Dan saat itu ketika saya pindah, bangunannya baru jadi bagian depan saja. Sedangkan yang bagian belakangnya masih tanah kosong dan ada tembok pembatas rumah serta pohon rambutan di dekatnya. Dan ketika saya pindah, bangunannya baru ada kamar 2, satu dapur kecil, satu kantor, dan ruang tamu. Masih kecil saat itu. Saya tidak terlalu ingat apakah ketika saya pindah, saya sudah mengalami pengalaman horor di rumah itu. Tapi saya ingat, dulu kakak saya pernah cerita ke saya bahwa ketika saya kecil, saya pernah menangis meraung-raung sambil menunjuk ke arah jendela ruang tamu. Saya gak tahu dan saya gak ingat apa yang saya lihat waktu itu. Singkat cerita, rumah saya pun selesai dibangun hingga bagian ke belakang. Dan pohon rambutan yang ada di tembok pembatas rumah akhirnya ditebang. Itulah sekilas cerita mengenai rumah saya. Dan sekarang saya akan menceritakan awal teror dimulai. Cerita ini dimulai ketika ibu saya masuk rumah sakit. Tepatnya 2 minggu sebelum ibu saya meninggal. Ketika itu saya, bapak saya, dan kakak perempuan saya lebih sering di rumah sakit untuk menjaga ibu saya ketimbang di rumah. Sedangkan kakak laki-laki saya, karena dia berkebutuhan khusus, maka dia lebih sering di rumah. Ditemani karyawan bapak saya. Dan dialah yang pertama kali melihat penampakan di rumah. Kakak laki-laki saya pernah bercerita kepada saya ketika saat di rumah, malam hari, dia melihat sosok besar, hitam, seperti genderuwo masuk ke ruang tamu. Lalu dengan refleks kakak saya memanggil sosok itu. Siapa kamu? Lalu tiba-tiba sosok itu semakin membesar dan menghilang seperti bayangan. Bayangan yang perlahan-lahan memudar. Lalu dia juga pernah cerita kalau dia sering melihat penampakan pocong masuk ke dalam rumah. Kakak saya bilang dengan polosnya bahwa pocong itu tidak loncat, melainkan terbang. Karena kondisi kakak saya yang berkebutuhan khusus, jadi banyak orang yang tidak percaya pada ceritanya. Tapi saya merasa kalau tentang sosok genderuwo itu mungkin benar. Sosok besar hitam yang ada di ruang tamu mengingatkan saya dengan beberapa pengalaman saya sendiri, seperti di cerita sebelumnya mengenai boneka unta yang berbunyi sendiri tepat jam 12 malam. Lalu, setelah ibu saya meninggal, saya pun mulai merasakan terornya. Bahkan tetangga-tetangga pun mulai melihat penampakan yang dari awal memang sebenarnya tidak ada apa-apa. Tapi secara tiba-tiba, mereka melihat sesuatu. Suatu hari tetangga saya yang tinggal di belakang rumah pergi ke kebun. Kebunnya sendiri jaraknya dari rumah tidak terlalu jauh. Ketika ia hendak pulang melewati tembok pembatas rumah saya, dia melihat sesuatu. Sesosok wanita berambut panjang memakai gaun berwarna putih berjalan-jalan di atas tembok pembatas rumah. Ketika itu hari menjelang maghrib. Dan tetangga saya pun menyadari bahwa itu bukan manusia. Karena ketika azan maghrib berkumandang pun, wanita itu tiba-tiba terdiam dan menghilang seperti gumpalan asap yang tiba-tiba hilang. Dan kisah wanita itu tidak berhenti di situ saja. Suatu hari saya pernah kedatangan sepupu saya yang datang dari Jawa. Sepupu saya datang ke rumah dengan harapan bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Ketika ia datang, ia menempati kamar yang ada di belakang di lantai 2. Rumah saya bertingkat hanya di bagian belakang saja. Jadi yang bagian ruang depan dan ruang tengah memang tidak bertingkat, tapi yang bagian belakang tingkat 3. Oke. Sepupu saya tidur di tingkat 2. Di belakang. Awalnya ketika ia datang tidak ada hal yang aneh. Semua masih terasa wajar dan biasa saja. Hingga suatu hari, tepat ketika ia tidur, dan saat itu malam semakin larut. Ketika itu, dia terjaga dari tidurnya. Saat itu dia tidur di depan TV. Ceritanya hampir mirip dengan cerita saya yang sebelumnya. Ia terbangun dengan posisi miring menghadap TV yang saat itu dalam posisi mati. Dengan masih setengah sadar, ia melihat dari kaca TV perempuan berambut panjang sedang duduk di atas pahanya sambil menyisir rambutnya yang panjang. Dia ketakutan. Dia sangat ketakutan. Sepupu saya itu sering sekali menakuti saya dengan cerita horor yang dia buat sendiri, entah benar entah tidak. Tapi ketika dia melihat sendiri hantu di depannya, dia tidak bisa berkutik. Dia ketakutan. Dia bercerita dengan sangat ketakutan. Keesokan paginya dia mendatangi bapak saya dan meminta untuk dipulangkan ke Jawa. Dengan alasan dia gak sanggup kalau harus tidur semalam lagi di rumah. Dan akhirnya dia dipulangkan ke Jawa. Dan berita itu pun menyebar di antara keluarga kami bahwa rumah saya ada penunggunya. Sejak itulah bapak saya memanggil orang pintar untuk mengusir hantu itu. Dan ketika orang pintar itu datang, misteri pun terkuak. Wanita itu, wanita yang pernah menghampiri saya ketika tidur, menghampiri sepupu saya ketika tidur, dan menampakkan dirinya di antara tetangga-tetangga yang lewat. Wanita itu sebenarnya adalah penunggu dari pohon rambutan yang sudah ditebang. Dan wanita itu sebenarnya memang sudah tinggal di situ jauh sebelum rumah kami dibangun. Wanita itu tidak mau diusir. Wanita itu tidak mau pergi dari rumah itu. Lalu, kalau memang dia benar tinggal jauh sebelum kami bangun rumah di situ, kenapa dia baru menampakkan dirinya sekarang? Kenapa? Kenapa gak dari dulu? Kenapa harus sekarang? Orang pintar itu bilang bahwa itu semua karena ibu saya. Ibu saya adalah orang yang taat agama. Ibu saya sering sholat. Ibu saya sering mengaji ketika malam. Ibu saya melindungi kami. Orang pintar itu bilang bahwa sepertinya ibu saya tahu keberadaan wanita itu. Karena orang pintar itu berbicara dengan wanita itu dan mengatakan bahwa dia membenci ibu saya. Dia tidak bisa masuk ke rumah saya selama ibu saya ada. Dia hanya bisa mengganggu dengan suara-suara, dengan melempar batu, dengan mengetuk-ketuk pintu. Dan dia juga pernah menampakkan dirinya di depan ibu saya. Tapi ibu saya wanita yang hebat. Ibu saya lah yang mampu menahan wanita itu agar tidak bisa masuk ke dalam rumah. Makanya setelah ibu saya meninggal, teror itu dimulai. Wanita itu mulai meneror kami. Lalu orang pintar itu berkata bahwa dia tidak sanggup mengusir wanita itu. Kalaupun dia berhasil, mungkin hanya sebentar. Wanita itu mungkin bisa saja kembali lagi. Lalu akhirnya ayah saya memutuskan untuk pindah rumah. Karena selain rumah itu terlalu besar untuk ditempati bertiga, ayah saya udah mulai jatuh sakit sehingga sulit untuk berjalan dari kamar hingga ke depan. Karena memang rumah itu memanjang ke belakang, jadi ayah saya mulai kesulitan untuk tinggal di rumah itu. Bukan karena penampakan wanita itu, bukan. Tapi karena memang ayah saya sudah mulai sakit-sakitan. Akhirnya ayah saya pindah ke rumah yang lebih kecil, dan rumah saya dibuat kos-kosan. Apakah terornya berhenti sampai di situ? Tidak. Tidak. Penghuni kos-kosan mengalami hal serupa. Tapi tidak ada yang secara jelas atau gamblang melihat wanita itu. Mereka hanya diteror melalui suara, ketukan pintu, dan lain sebagainya. Ayah saya memiliki seorang pegawai yang memang sudah bekerja kepada kami dari saya kecil hingga sekarang. Dan pegawai ayah saya itu diminta untuk mengurus kos-kosan. karena banyak keluhan dari anak kos-kosan, akhirnya pegawai bapak saya memanggil keponakannya yang mengerti tentang hal itu. Lalu keponakannya diajak untuk mengelilingi rumah, kamar per kamar, hingga sampai ke dalam kamar saya. Saat itu beberapa perabotan rumah masih di dalam rumah itu, tidak dipindahkan oleh ayah saya, karena selain rumah ayah saya yang sekarang lebih kecil, jadi beberapa perabotan masih ada di rumah yang dulu. Ketika keponakan pegawai bapak saya sampai ke kamar saya, dia melihat kaca yang ada di lemari kamar saya. Lalu dia berkata bahwa rumah saya itu adalah jalan pintas bagi mereka hal-hal gaib untuk bisa pindah dari alam mereka ke alam kita. Entah itu benar atau tidak, saya tidak tahu. Tapi itulah yang dikatakannya. Lalu dia menyuruh kami untuk menutup semua kaca yang ada di rumah, karena dengan kaca itulah atau cermin yang menjadi media mereka untuk berpindah. Saya sempat mikir. Dulu saya pernah menelpon salah satu stasiun radio yang bisa menerawang rumah. Dan saya menelpon tidak cuma sekali. Saya menelpon berkali-kali dan setiap saya telpon, penghuni rumah selalu berbeda-beda. Kecuali lelaki bersorban yang saya ceritakan di awal. Dan orang yang bisa menerawang rumah itu bilang bahwa memang penghuni yang dia lihat setiap kali menerawang rumah saya selalu berbeda-beda, karena mereka hanya numpang lewat. Make sense? Mungkin ada benarnya bahwa rumah saya memang sebagai jalan mereka untuk keluar masuk. Tapi saya tidak menuruti perkataan keponakan pegawai bapak saya. Saya tidak serta-merta menutup semua kaca, karena saya rasa itu bukan hal masuk akal. Sekarang rumah itu masih ada. Masih ada penghuninya dan masih ada penunggunya. Oh iya, saya tekankan sekali lagi agar kalian mengambil nilai positif dari cerita yang saya ceritakan tadi dan juga cerita yang sebelumnya, yaitu The Beginning. Saya harap kalian mengerti bahwa hal-hal yang ayah saya lakukan, yang saya lakukan sebelumnya, yaitu meminta menerawang rumah lalu bertanya kepada orang pintar, itu bukanlah hal yang baik. Bahkan dalam agama pun itu tidak diajarkan. Ambillah nilai positif dari yang saya ceritakan tentang ibu saya. Bagaimana ia melindungi kami, bagaimana ia taat dengan agama, bagaimana ia rajin dengan sholat dan membaca Al-Qur'annya. Itu yang perlu kalian tahu. Jadi saya harap cerita ini bisa membantu kita untuk lebih mengerti bahwa mereka tuh ada. Mereka ada di sekitar kita, dan kitalah yang bisa membuat mereka menjauh dari diri kita sendiri. Bukan orang lain. Bukan meminta bantuan kepada orang lain. Mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah pencipta alam semesta serta isinya. Jadi sekali lagi saya tekankan, ambil nilai positifnya dan buang negatif dari cerita saya yang tadi dan yang sebelumnya. Oke, sekian dulu cerita saya. Next time mungkin saya akan cerita beberapa hal mengenai saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.